ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Allah melarang Nabi Muhammad SAW sholat dibangun oleh kaum musyrikin. Bagaimana dengan masjid yang kaum musyrikin ikut andil dalam bangun masjid itu? Jadi kalau ada orang kafir ikut menyumbang dalam pembangunan masjid, iya, itu beda ya kasusnya dengan di ayat. Kalau ayat memang maksud membangunnya untuk apa? Untuk permusuhan, perpecahan, dosa dan maksiat. Tapi kalau masjidnya dibangun memang untuk Allah, untuk ibadah, sholat. Kalau ada orang kafir ikut andil dalam membangun, ya, maka tidak dilarang menerimanya. Tapi dia sendiri tidak dapat apa-apa karena kekafirannya. Nah,